Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'akibatu lil-muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. Wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du fa'usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada sesi yang kedua ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah kondisi tentunya terbaik dari amalan-amalan soleh, duduk bersimpuh di majlis ilmu, sebuah majlis yang sangat dibenci dan tidak disukai keberadaannya oleh syayatin. Kenapa tidak Rasulullah alaihi salatu wassalam yang telah mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah وحفت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tiadalah satu kaum, kata Rasul alaihi salatu wassalam, berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, dia tadarus Al-Quran, belajar Al-Quran, kecuali kata Rasul alaihi salatu wassalam akan turun pada kaum itu as-sakinah, ketenangan dan ketenteraman. Allah Azza wa Jalla telah mencabut hal ini dari iblis laknatullah alaih. Ketenangan dan ketenteraman dalam hidupnya sudah dicabut. Maka dia tidak akan memberikan kesempatan bagi siapapun dari manusia ini untuk bisa meraih dan memperoleh ketenangan dan ketenteraman itu. Sehingga majlis yang seperti ini sangat memukul, sangat menyakiti setan. Oleh karena itu dia berupaya dengan berbagai langkah dan cara mengganggu, menggoda, jangan sampai ada orang yang mendatangi majlis tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kaum itu diliputi oleh rahmatnya Allah Azza wa Jalla, sementara iblis diusir dari rahmatnya Allah, menjadi orang yang terkutuk di dalam hidupnya. Wajar kalau dia tidak menyukai perkumpulan seperti ini. Dia tidak suka akan adanya pertemuan di majlis seperti ini. Dia berupaya, dia berusaha untuk mengganggu, untuk menggoda, jangan ada orang yang mendatanginya. Barakallahu fikum. Wa haffat 'alaihimul malaika, dikelilingi oleh para malaikat Allah Azza wa Jalla. Malaikat Allah Azza wa Jalla adalah makhluk yang patuh, yang tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuhnya para syayatin tersebut, musuhnya iblis, maka tentu dia tidak akan menerima ada orang yang dinaungi oleh musuhnya, dikelilingi oleh musuhnya. Apalagi yang terakhir, kaum yang duduk bersimpuh di rumahnya Allah bertadarus ilmu dan Al-Quran, Allah sebut orang-orang yang terhormat di dekatnya, sementara dia adalah dikutuk, direndahkan, dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan menempuh berbagai cara, berbagai langkah, berbagai upaya untuk menggagalkan. Kalau tidak sanggup menggagalkan karena sudah barakallahu fikum jiwanya, hatinya terpaut dengan ilmu dan rumahnya Allah, dia akan masuk di tengah-tengah sampean, di tengah-tengah kita. Dia akan masuk ngipas. Hah, biar ngantuk ini mas, dikipas. Ada yang mungkin ngobrol. Yang penting bagaimana caranya dihilangkan istimaknya, perhatian mendengarnya terhadap ilmu. Upaya-upaya yang sangat besar dilakukan agar orang-orang yang duduk di majelis itu jangan sampai mendapatkan nilai 100. Kalau dia mampu, tidak mampu menggagalkan sampai nilai 0, dia akan mengikis nilainya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka pada pertemuan yang pertama, kita sudah mengingatkan tentang bagaimanakah upaya dia untuk menggagalkan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga setiap ketaatan yang akan dikerjakan oleh siapapun, laki-laki, perempuan, dia harus bertarung. Dia harus bertarung barakallahu fikum. Ketika mulai saja sudah tarik ulur. Ya, berangkat tidak, berangkat tidak, berangkat tidak. Setelah itu terkait dengan keikhlasan lagi, tarik ulur barakallahu fikum. Untuk Allah campur lagi. Ini baru. Jadi harus bertarung ketika beramal, mau membuka amal. Sudah kita jelaskan ketika dia beramal, kalau dia tidak lulus dan tidak lolos menggoda dan mengganggu, ketika kita membuka amal, maka dia akan datang di saat kita beramal. Dibisikkan dengan berbagai macam bentuk bisikan, agar kemauan dan keinginan mencari perhatian, mencari sanjungan, mencari pujian, mencari nilai dunia, itu masuk ke dalam hati dan tujuan. Memang benar-benar jahat. Dan dia tidak akan pernah menginginkan dan membiarkan kita punya nilai 100% dalam 100 di dalam beramal. Sudah kita gambarkan pada perempuan di depan. Kalau kejahatan dari luar ini, kejahatan dari luar makhluk yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla bertemu dengan kejahatan dari dalam diri kita sendiri, apa yang akan terjadi? Dua kekuatan bertemu. Satu kekuatan saja tadi sudah oleng jalannya dalam melaksanakan ketaatan. Bagaimana kalau ada niatan yang jelek dan buruk? Barakallahu fikum. Pertemuan dua kejahatan ini akan sungguh sangat berat untuk bisa dikalahkan kembali kalau tidak segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla, mencari bantuannya, mencari perlindungannya, mencari pertolongannya, meminta kekuatannya, tidak akan punya kesanggupan kita. Barakallahu fikum. Maka pada pertemuan yang di depan kita mengingatkan, oleh karena itu kita harus berupaya untuk kemudian berjihad, mengobarkan bendera jihad di dalam hidup. Sudah kita sebutkan pula bagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika berbicara tentang marhalah jihad, beliau menyebutkan bahwa al-marhalatul ula, marhalah yang pertama di dalam jihad adalah berjihad untuk melawan diri kita sendiri. Berjihad untuk bisa menundukkannya, untuk bisa mengekangnya. Kalau kaitannya dengan mengemudi, bisa rem cakram. Berupaya untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang pasti. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam surat Al-Asr, ada 4 langkah untuk kita menjihadi diri kita sendiri. Sudah kita sebutkan pertama terkait dengan al-ilm, yaitu ilmu, barakallahu fikum. Yang kedua terkait dengan al-amalu, yaitu beramal, mengamalkan ilmu. Dua kekuatan inilah yang dimiliki oleh generasi awal umat ini menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ketika mereka ingin ada panggilan untuk berjihad ke medan laga, mereka bermodalkan dua kekuatan ini. Quwwatun ilmiyah, kekuatan ilmu, wa quwwatun amaliyah, kekuatan amal. Karena yang namanya berperang membutuhkan banyak hal. Ilmu ya, amal juga ya. Amal-amal yang dibutuhkan adalah persiapan, menjaga keimanan, keikhlasan, lalu kemudian kesabaran, lalu kemudian tawakal, lalu kemudian thiqatum binasrillah, yakin dengan ini semuanya adalah amalan-amalan hati yang kita harus persiapkan di saat panggilan jihad itu datang. Barakallahu fikum. Inilah yang dimiliki oleh generasi sahabat, generasi berikutnya tabi'in dan atba'u tabi'in, menghimpun kekuatan, dua kekuatan, quwwatun ilmiyah dan quwwatun amaliyah. Mari kita mencoba. Di mana letak kekuatan ilmu yang mereka miliki? Agar kita memang benar-benar menjihadi diri ini tepat. Satu. Menjihadi diri ini benar-benar sempurna. Kekuatan ilmu di mana letaknya? Apa yang dimaksud dengan quwwatun ilmiyah? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan bahwa kekuatan ilmu itu ada pada 5 perkara. Kita kepingin untuk mengobati berjihad melawan diri kita ini memiliki hasil yang sempurna. Kita kepingin kalau tidak berbarengan bersama para sahabat Nabi, ya di belakangnya. Kalau misalkan tidak 1 meter, yang penting di belakangnya. Kita menyusul, mencoba, barakallahu fikum, menapaki jalan yang telah dia lalui. Walaupun jatuh, bangun. Tapi kita kepingin kekuatan ilmu yang mereka miliki itu, yang mana? Dengannya lah kita akan bisa menjihadi diri kita sendiri. Yang pertama, lima kekuatan ilmu itu adalah bima'rifati khaliqihi wa fatirihi bi asma'ihi wa sifatih. Mengenal Allah Azza wa Jalla, mengilmui tentang Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta. Sebagai yang mewujudkan semua makhluk ini dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Hal ini ada pada firman Allah Azza wa Jalla, Alhamdulillah Lillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Berilmu barakallahu fikum tentang Allah Azza wa Jalla sebagai Al-Khaliq, sebagai Al-Fatir, bi asma'ihi wa sifatihi. Yang kedua, bima'rifati tariq al-musilah ilaihi, mengilmui jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Berilmu tentang jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in berada dalam puncak kesempurnaan pengetahuannya terhadap jalan-jalan yang menyampaikan kepada Allah, dan juga sempurna di dalam mempraktikkannya di dalam hidup ini. Generasi sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, kita berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berilmu tentang jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Kita belajar tauhid. Kita belajar sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Belajar Al-Quran. Belajar barakallahu fikum ibadat, ahkam, hukum-hukum. Untuk bisa menyampaikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kekuatan. Modal untuk menjihadi diri kita sendiri. Yang keberikutnya, yang ketiga, wa afatihi, berilmu tentang mara bahaya di jalan yang akan mengganggu, yang akan menggoda kita untuk sampai kepada Allah Azza wa Jal. Kita harus ilmu, kita harus ketahui. Dirangkum oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab Al-Madarij, beliau menyebutkan bahwa tidak ada yang mengganggu, memutuskan, menodai perjalanan hamba menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada barakallahu fikum kecuali tiga. Yang pertama adalah asyirkum billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling tertinggi, yang paling teratas, yang paling terbesar, dan yang paling berbahaya. di perjalanan seseorang menuju Allah Azza wa Jalla. Kesyirikan adalah pemutus, pemotong, penghadang, pengganggu yang terbesar dalam jalan menuju Allah. Tidak ada, kata beliau, langkah untuk membebaskan diri darinya kecuali tauhidullah. Belajar tauhid. Mengerti tentang tauhidullah, hak-hak Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang menghadang seseorang di perjalanan menuju Allah adalah al-bid'ah. Perkara-perkara baru dalam urusan agama. Ini akan menghalang dan menghadang perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah al-ma'asi. Untuk menyelamatkan dan membebaskan diri dari kebid'ahan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir adalah perbuatan maksiat. Ini yang akan menjegal, yang akan mengganggu dan menodai perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya agar kita bisa bebas, lepas, dan selamat dalam perjalanan menuju Allah? Yaitu dengan membuka banyak-banyak istighfar kepada Allah. Banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena semuanya kita mengetahui, satu kemaksiatan yang kita tidak tutupi dengan taubat akan melahirkan kemaksiatan yang keberikutnya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maksiat yang kedua akan memanggil, "Loh Mas, kok saya tidak dikerjakan?" Pindah lagi, jatuh kepada yang kedua. Kedua dikerjakan, ketiga akan memanggil, keempat akan memanggil, kalau tidak segera ditutup dengan taubat. Demikian juga halnya kebaikan. Kebaikan itu akan melahirkan kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kalau asas dan dasar melaksanakan kebaikan itu adalah benar. Oleh karena itu al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, tanda-tanda amalan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, amalan ini melahirkan amalan soleh keberikutnya. Tanda amalan itu tidak diterima, yaitu amal soleh ini melahirkan dosa. Gimana? Kok amal soleh melahirkan dosa? Setelah dia melakukan amal soleh, ada ujub pada dirinya. Perasaan dia yang lebih baik. Dia yang paling pantas. Dia yang paling patut. Dia yang paling dan paling dan paling. Diremehkan, dientengkan temannya, saudaranya, dipandang dengan penuh kerendahan, kehinaan, barakallahu fikum, dia yang terdepan. Nah, kalau sampai kemudian melahirkan kejelekan seperti ini, ujub muncul, lalu tidak segera ditutup dosa ini, maka akan menimbulkan yang keberikutnya. Anda akan hasad kepada saudara. Di saat engkau menganggap bahwa saudara engkau ini mendapatkan lebih dari dirimu, wah, muncul hasadnya. Tadi kan awalnya ujub, karena dia melihat dan menganggap saudaranya ini melebihi dirinya, ya fuku alai, melebihi atasnya. Sudah mulai hasadnya lagi. Setelah hasad ini, upaya dilakukan. Bagaimana nikmat ini bisa lenyap dari orangnya? Bagaimana orang ini akan bisa rendah dan hina melakukan berbagai macam hial, tipu muslihat, menuding, menuduh, mencela, mencerca, memfitnah dengan berbagai macam cara. Sekian kejahatan akan lahir di saat kebaikan dilakukan, melahirkan kejahatan. Barakallahu fikum. Maka ingat, ingat dan ingat pesan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Bukan permasalahan yang berharga itu Anda bisa berbuat, Anda bisa beramal, Anda bisa berkarya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, mampukah engkau melindungi dan menjaga amal ini dari hal yang akan merusaknya, dari hal yang akan membatalkannya? Mampukah engkau untuk mewujud, menjaga dan melindunginya? Ini yang penting. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kekuatan ilmu seseorang itu di saat dia mengetahui tentang perkara yang akan berbahaya di jalannya menuju Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita telah belajar tauhid dan juga kita belajar warna-warni kesyirikan. Alhamdulillah, kita telah belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan juga kita belajar terkait tentang kebid'ahan-kebid'ahan. Alhamdulillah, kita telah belajar ahkam, hukum-hukum halal dan haram. Barakallahu fikum. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, semuanya alhamdulillah kita telah pelajari. Tinggal berjuang untuk mengamalkannya, berjuang untuk melindunginya. Barakallahu fikum. Ini poin yang ketiga, kekuatan hamba dalam sisi ilmu. Kekuatan ilmu yang keempat, bima'rifati nafsihi. Dia mengenali dirinya sendiri. Mas, Anda ini tercipta, anti ini tercipta dari tulang rusuk lelaki yang paling bengkok. Sadar, tahu. Anda ini tercipta dari air mani yang sangat hina dan rendah. Anda tercipta dari makhluk yang sangat membutuhkan kepada Allah. Kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian ini lapar. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, setiap kalian ini tersesat loh hidupnya, kecuali orang yang aku, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, semuanya kalian ini telanjang, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Ini menunjukkan bahwa manusia ini tidak punya apa-apa. Barakallahu fikum. Lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Mulai dari asal penciptaannya begini dia. Barakallahu fikum. Nah, kita mengenali diri kita sendiri, kemampuan kita, Barakallahu fikum. Ini semuanya dalam bab quwwatun ilmiyah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Adakan orang tidak peduli. Barakallahu fikum. Di hadapan istrinya, wah kamu itu di bawah ketiakku loh. Pokoknya istrinya direndahkan, dihinakan. Emosionalnya tinggi. Kalau sudah emosional, anaknya habis di hadapannya. Istrinya juga demikian. Barakallahu fikum. Pembawaannya kasar, kaku. Dia tidak kenal dirinya. Yang keberikutnya dan terakhir kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bima'rifati uyubihi. Dia mengenali aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya. Dia kenali dengan baik. Dia mengetahui kekurangannya. Dia mengetahui aib-aib yang ada pada dirinya. Maka ini termasuk dari quwwatun ilmiyah sebagai modal untuk kita menjihadi diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jannah. Sehingga barakallahu fikum, kita kan sering terpukau. Ya, sering takjub di saat orang menyampaikan ayat, disebutkan nomor suratnya, kemudian ayatnya, hadisnya, disebutkan siapa sahabatnya, siapa perawinya yang mengeluarkannya, Imamul Bukhari ada di dalam kitab. Waduh, heran. Kita juga heran di saat ada orang yang pintar membantah ini, membantah itu. Memang itulah yang kita ketahui. Terkait dengan apa yang ada pada dirinya, ba'dallah, setelah Allah Azza wa Jalla, dirinya sendiri yang mengenalinya. Lah kalau sampai, maaf-maaf saja, dia tidak mengenali dirinya, tapi orang lain mengenali dirinya, ini kan kekurangan yang sangat. Dia menganggap dirinya paling terbaik, paling terdepan. Dia menganggap dirinya, wah, paling segala-galanya. Paling bagus, paling ini, paling itu. Kalau menganggap lo ya. Sementara orang lain mengenal, oh, dia punya sifat ini. Dia punya perilaku seperti ini. Dia punya watak seperti ini. Dia punya, tapi dia selalu husnudzan pada dirinya. Selalu berbaik sangka. Nah, ini dia. Orang yang akan mudah terjatuh. Orang yang akan sangat mudah tersambar dengan fitnah. Barakallahu fikum. Apalagi kalau dia seringnya pekerjaannya itu ngorek-ngorek. Tajassus ustadznya. Ya, hadir di majelis, lihat apa kesalahannya. Dilihat di mana, dilihat, dikoreksi, lalu nanti dilaporkan kepada yang menyuruhnya mungkin, atau yang sedang memujinya dilaporkan ke situ mungkin. Barakallahu fikum. Ini akhlak dari mana? Anda mau mengenali orang lain, mencatat kesalahan orang lain, Anda ini kenal diri enggak? Anda itu sadar mengilmui tentang diri Anda, berilmu tentang aib-aib dan kekurangan Anda sendiri atau tidak? Nah, kekuatan ilmu itu di saat seseorang, barakallahu fikum, kekuatan ilmiah itu di saat seseorang berilmu tentang dirinya dan juga berilmu tentang aib-aib dan kekurangan dirinya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah modal untuk kita bisa berjihad melawan diri kita sendiri. Inilah dia modal, rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau sampai modal ini kita tidak punyai dan kita tidak miliki, khawatir kita akan takhabbut, cungkir balik dalam setiap fitnah, dalam setiap ujian cungkir balik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, saudaranya yang sabar mengingatkan, menasihati dia, ayo kembali lagi. Datang fitnah yang keberikutnya, nasibnya sama, cungkir balik dalam fitnah, termakan. Barakallahu fikum. Didatangi lagi sama saudaranya. Semestinya harus kita memiliki, barakallahu fikum, kekuatan ilmu ini untuk menjihadi diri kita sendiri. Berarti ada kelemahan yang ada pada diri kita. Coba dibenahi, coba dikontrol lagi, barakallahu. Inilah fungsinya kita belajar ilmu. Kita kan, maaf-maaf saja ya, al-aba wal-ummahat, mungkin semoga tidak terjadi di sini. Semangat untuk menyuruh anaknya menghafal, belajar ini itu. Tapi al-ab tidak atau kurang semangat di dalam belajar. Al-um juga demikian, kurang semangat di dalam belajar. Ketika anak pulang ke rumah, sekian jam berlalu, abinya lihat nongkrong di depan HP. Chatting sini, chatting sana, lihat sini, lihat informasi sana, berita sini, berita situ. Ke dapur, umminya juga sambil goreng, HP di tangan kirinya, chatting-chattingan. Terus begitu yang disaksikan oleh anak. Bagaimana anak enggak tertarik? Bagaimana anak enggak punya kepingin, enggak kepingin untuk kemudian seperti abinya? Ayo nak, kenapa kamu malas belajar? Padahal dia sedang mukul dirinya, pop. Tapi dia seolah-olah mengarahkan kepada anak, padahal itu kalimat memukul dirinya sendiri, barakallahu fikum. Nyemeti dirinya sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Bi, tak mau ke pondok. Kenapa? Aku mau ke pondok kalau abi belikan HP. Sudah sekarang anaknya mau mondok kalau abi belikan HP Android. Ya sudah, saya mau belikan HP. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Ngomong sama siapa? Kok abi takut diketahui? Sama ustadznya misalkan. Jangan ngomong-ngomong sama ustadz ya. Kalau sampean dibelikan HP, ya bi, sudah. Di mana ditaruh HP-nya? Ketika abi umiknya lengah, HP masuk ke dalam tas, sembunyikan di bawah pakaian, dalam tas loh. Abi yang tidak ada istilahmu periksa. Baru karena sudah sibuk dengan HP tadi abinya, sebentar, sudah lengah sudah. Berangkatlah ke pondok dalam kondisi HP Android-nya di bawah. Mondok, datang kemudian ke pondok, kerjasamalah anaknya ini dengan yang pulang Bali. Di sini, aku punya HP. Kamu taruh di rumah ya. Sudah. Lulus sudah. Dari pengejaran abi, lulus. Dari pengejaran ustadz-ustadznya di pondok, lulus juga. Siapa yang ngajari yo? Siapa yang ngajari? Siapa yang mendukung? Ini sebuah kesalahan. Barakallahu fikum. Anak-anak kita arahkan. Kita pompa semangat dia belajar. Kita berikan teladan yang baik sebagai al-ab, sebagai al-um. Semangat untuk belajar, barakallahu fikum. Ini semestinya yang harus dilihat oleh anak-anak kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena ini senjata yang sudah kita sebutkan. Dalam medan apapun, bagaimanapun, ilmu ini akan bisa menjadi senjata. Ternyata peperangannya harus pakai pisau dapur, berubah jadi pisau dapur yang lebih baik, ilmu. Kalau ternyata peperangan itu membutuhkan pedang, dia akan menjadi pedang yang terbaik dari pedang-pedang yang ada. Kalau ternyata peperangannya jarak jauh, butuh alat-alat modern, dia akan lebih modern dan lebih baik dan bagus. Itulah ilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ilmu inilah yang telah menjadikan generasi awal menjaya dalam semua bidang. Mereka terdepan, barakallahu fikum. Izz punya kewibawaan yang tinggi di hadapan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dengan ilmu yang mereka miliki. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, saya mengajak diri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun berada, kita harus menyibukkan diri dengan ilmu agama. Kita pergunakan ilmu yang kita pelajari ini untuk mengenali diri kita sendiri, kekurangannya, barakallahu fikum. Karena kita semuanya mengetahui bahwa kita tidak pernah akan bahagia, tidak pernah akan tentram hidupnya, dan tidak pernah akan mungkin bisa menjadikan dunia ini sebagai surganya, surga kita, kecuali melalui jalur ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan itu tidak pernah akan menjadi ketaatan yang lurus kecuali dengan ilmu agama, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, terkait dengan yang satu ini, generasi salafun salih ridwanullah alim ajma'in terdepan, barakallahu fikum. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah bercerita. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah bercerita. Qala rahimahullah habrul ummah wa turjumanul Qur'an. Abdullah ibn Abbas, kata beliau rahimahullah, lamma qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana syabun. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, wa ana syabun, saya dalam keadaan sebagai pemuda, syab, anak muda, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qultu li syabin minal ansar, aku berkata kepada seorang pemuda dari Ansor, saya berkata, ya fulan, halumma falan falanas'al ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nata'allam minhum fa innahum kafir. Ayo ke sini, ta'al, halumma, ayo kemari, kita bertanya kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita belajar dari mereka. Sesungguhnya mereka ini banyak. Qala, syab pemuda Ansor ini berucap, Al-ajib laqiya Ibnu Abbas. Aneh. Aneh sekali Anda wahai Ibnu Abbas. Ataron nas yahtajun ilai? Apakah Anda memandang, Anda melihat, Anda menyangka, Anda menduga orang-orang butuh kepadamu? Wa fil ardi man tara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di muka bumi ini masih banyak para sahabat Nabi yang kau lihat. Subhanallah. Diajak belajar. Diajak mencari ilmu oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ternyata jawabannya demikian. Barakallah fikum. Aneh kamu Abdullah bin Abbas. Anda ini menyangka dibutuhkan oleh orang, sementara di bumi ini banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Abdullah bin Abbas bercerita, fataraktuhu, aku tinggalkan dia. Aku tinggalkan dia, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa aqbaltu 'alal mas'alati, saya kemudian berusaha bertanya. Wa tatabbu'i ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mencari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau bercerita, faqad kuntu ati rajul fil hadithi yablughuni annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Lalu terjadi sebuah peristiwa, aku mendatangi seseorang karena hadith, satu hadith yang sampai kepadaku kalau dia ini mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajiduhu qaila, saya berangkat ke rumahnya dan menemukannya dalam kondisi qaila ay kailula, tidur sesaat sebelum zuhur. Atau kalau banyak kesibukan, ya ba'da dhuhur, kailula. Fa'atawassadu ridai ala babihi. Lalu kemudian saya berusaha, ya membikin selendangku jadi bantal. Tidur di luar loh. Barakallahu fikum. Tasfir rihu ala waji hatta yakhruj. Ya angin, antum padang pasir ya, antum bisa bayangkan ya, bagaimana ganasnya hidup di padang pasir. Ya terik panas yang sangat, barakallahu fikum. Kemudian tidur. Angin bertiup, menghempaskan debu ke wajah beliau, sampai kemudian hatta yakhruja, sampai ar-rajul tersebut keluar. Fa idza kharaja qala, setelah keluar dia berkata, ya bna ammi Rasulillah, malak, wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa? Malak, ada apa? Fa'akul, saya katakan, kata beliau, balaghani hadithun angka annaka tuhadithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'ahbabtu an asma'ahu. Sampai kepadaku hadis dari engkau bahwa engkau telah mendengarnya dari Rasul, engkau menyampaikannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya ingin mendengarnya darimu. Allahu Akbar. Semangat untuk belajar ilmu agama. Satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita ya tidak mungkin bersabar. Wis semuanya dimudahkan. Motor punya, mobil punya. Barakallahu fikum. Cuma yang belum ada kan semangat. Ini yang harus kita pupuk. Kalau dulu ketika dia berada di atas jalan batil, taruhlah maaf-maaf mungkin ada yang menempuh jalannya ya tariqah sufiyah tablighiyah. Oh, bar ini berkorban jalan dari Purbalingga menuju Purwokerto. Ini berada dalam kebatilan loh. Wah, semangatnya sambil membawa kompor mungkin. Barakallahu fikum. Iya. Atau terjatuh dalam pemikiran yang lain. Dia siap berjuang. Sampai mungkin dia berjanji biar motorku ini untuk kubeli surganya Allah dulu. Ketika dia berada pada jalan yang salah dan keliru, wah, semangatnya membara. Semangatnya tinggi, barakallahu fikum. Terbalik. Di saat Allah Azza wa Jalla selamatkan jalannya, masuk ke dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti jalannya para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, tidak ada lagi semangatnya seperti yang kemarin. Hilang. Disuruh diajak ta'awun. Aduh. Gotong royong. Berat. Panggilan untuk taklim. Ya, kalau ada kesempatan. InsyaAllah datang. Kesempatan. Kalau dulu di atas barakallahu fikum, wah, dia cari kesempatan. Ditahan sama istrinya, mas ini anak sakit. Allah, saya serahkan urusannya kepada Allah. Karena dia yang menyembuhkannya. Karena dia yang melindunginya. Karena, wah, semuanya. Barakallahu fikum. Itu dulu. Tapi sekarang, banyak alasan. Ya sudah, nanti kalau ada kesempatan saya hadir. Kalau ada waktu saya hadir. Tidak lagi seperti jiwa yang dia telah berada di atas. Semestinya kan dibalik. Makanya salah satu wasiat Ibnu Bas rahimahullahu ta'ala. Jangan kalah loh. Jangan kalah semangatnya dengan ahlul batil. Di dalam menyebarkan kebatilannya. Jangan kalah. Harus lebih semangat barakallahu fikum. Para pendahulu kita yang saleh. Maka oleh karena itu, engkau, kita semuanya, tidak akan berbahagia hidupnya setelah kita diberikan taufik dan hidayah, kecuali harus kita muliakan, harus kita letakkan di atas segala-galanya. Barakallahu fikum. Harus kita hormati dan harus kita muliakan. Jangan diremehkan. Jangan dientengkan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini yang sangat berbahaya. Karena ketika ditanya, akhi lewat WA, afwan, kok tadi saya tidak lihat apa sampeyan, ya, ada kegiatan apa? Mulai jawab. Kam antum cuma ngurus urusan orang lain. Urus-urusan dirimu sendiri. Aduh. Kalau dulu dipanggil. Akhi, ada nih. Siap. Ya, ana, berangkat. Tidak ada. Dulu tapi. Sekarang. banyak alasannya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ini sesuatu yang sangat terbalik. Padahal kita ini sedang kejar-kejaran dengan ajal. Kalau saja kemarin di atas kebatilan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana nasib kita? Tapi sekarang kita berada di dalam kelurusan. Sementara kita kejar-kejaran, ajal kesempatan dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Semestinya kita harus bermusabaqah, berlomba-lomba padanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu kita belajar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mencari satu hadis, padahal beliau masih syablo, masih seorang pemuda. Barakallahu fikum. Qala fayakun, lalu berkatalah orang tersebut yang didatangi rumahnya oleh Abdullah bin Abbas, fahalla ba'atha ilayya hatta ati. Hatta atiya, kenapa anda tidak mengutus seseorang agar aku yang mendatangi engkau? Masya Allah. Ketawaduan Abdullah ibn Abbas dan ketawaduan dia, dan bagaimana sesungguhnya derajat dan posisi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sebagai seorang pemuda yang berilmu. Fa'akul, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, lalu saya katakan, ana ahakku an atiyah. Saya adalah orang yang pantas untuk mendatangimu. An atiyah. Saya orang yang patut dan pantas untuk mendatangimu. Nah, setelah ini, kejadian ini, Abdullah bin Abbas bercerita. Fakana rajulul ansar ba'da dhalika yaroni. Pemuda ansar yang diajak pertama kali oleh Abdullah bin Abbas tadi, yaroni, melihatku. Dia melihat kepadaku, waqad dhahaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia menemukan saya, melihat saya, dan para sahabat Nabi sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Wahtajannasu ilayya. Dia melihat sekarang orang-orang butuh kepada Abdullah ibn Abbas. Kemarin ketika diajak, apakah anda melihat, anda menganggap orang-orang butuh kepada anda? Para sahabat Rasul sudah meninggal dunia, masih ada. Kata dia sekarang, dia melihat Abdullah bin Abbas setelah para sahabat Nabi banyak yang dipanggil oleh Allah. Dia melihat orang-orang butuh kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Katanya, rahimani wa rahimakumullah, kunta aqla minni. Ternyata engkau ini adalah lebih pintar, lebih berakal, lebih cerdas dari diriku. Kata beliau, barakallahu fikum. Subhanallah. Ini satu contoh. Semangat para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dalam menambah kekuatan ilmunya. Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita. Balagani hadithun an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepadaku, kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang disampaikan oleh seseorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabta'tu ba'iran. Aku jual satu ontanya. Aku jual ontaku. Lalu aku persiapkan perjalanan menujunya. Thumma sirtu ilaihi syahra. Lalu aku menempuh perjalanan satu bulan. Lah, satu bulan loh mas. Kalau dari kota Purbalingga ke sini berapa jam? Berapa? 10, 20, 10. 10 menit. Dari Purwakarta berapa? Ya kemarin dari Kalibagor ya setengah jam apa satu jam ya? Setengah jam. Itu ditempuh pakai mobil. Antum hitung coba perjalanan kendaraan onta satu bulan. Kira-kira sampai di mana? Kira-kira. Iya. Kalau ini perjalanan keluar negara ke Syam. Perjalanan satu bulan. Hatta qadimtu Syam. Sampai aku mendatangi Syam, kota Madinah ke Syam. Fa'idha Abdullah ibn Unais al-Ansari. Ternyata yang menyampaikan hadis itu adalah Abdullah ibn Unais al-Ansari. Fa'ataitu manzilahu. Aku datangi rumahnya. Wa arsaltu ilaihi. Dan aku kirim utusan untuk kemudian anna Jabir alal bab, Jabir ada di pintu. Faraja'a ilayya ar-rasulu faqala Jabir ibnu Abdullah. Maka kembalilah kepadaku utusan tersebut. Dia mengatakan dengan penuh keterheranan, Abdullah bin Unais, Jabir bin Abdullah. Fakultu na'am. Saya katakan iya. Fa kharaja ilayya fa'tanaqtuhu wa tanaqani. Lalu keluar kepadaku. Dia memelukku, barakallahu fikum, kemudian aku memeluknya. Dia memelukku. Fa qala qultu haditsun balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fil mazalimi, sebuah hadis yang telah sampai kepadaku darimu bahwa engkau telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang mazalim, berbicara tentang kezaliman. Lam asma'hu ana minhu. Kan Jabir termasuk sederetan sahabat yang memiliki hafalan yang terbanyak di dalam hadis, tapi satu hadis belum pernah didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berangkat. Qala Abdullah bin Unais mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyurullahu tabaraka wa ta'ala al-ibadah aw qala an-nas shakka hammam wa awma'a biyadihi ila asy-syam hufatan uratan ghurlan buhma. Allah akan membangkitkan hamba ini atau manusia, dia mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Syam, dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi hufat, tidak memakai sendal, urat, tidak berpakaian gurla, dan belum disunat. Buhma, ada tambahan buhma. Qala kulna ma buhma, kami mengatakan apa itu buhma. Qala laisa ma'ahum syai. Buhma artinya manusia dibangkitkan tidak memiliki apa-apa. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda wa yasma'uhu man qaruba. Lalu memanggil manusia ini dengan suara yang didengar oleh yang jauh sebagaimana didengar oleh yang dekat. Anal malikud dayyan la yambagi li ahadin min ahlin nar ayyadkhulan nar wa ahadun min ahlil jannati yatlubuhu bimadlamatin hatta laqmah. Qala kulna lahu kaifa wa innama na'ti Allah azza wa jalla hufatan uratan ghurla. Qala bil hasanati was sayyiati. Kata beliau barakallahu fikum, seseorang penduduk sorga tidak akan masuk ke dalam sorga sampai dia membalas utang kezalimannya kepada penduduk, astagfirullah, penduduk neraka. Tidak akan masuk ke dalam neraka sampai kemudian penduduk sorga yang pernah bersinggungan hidup di dunia mengambil haknya, barakallahu fikum, mengambil haknya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tertahan untuk kemudian membayar kezaliman yang telah diperbuat di dunia, rahimani wa rahimakumullah. Berarti kan mengerikan melakukan kezaliman terhadap saudara. Apakah dengan lisan kita berbuat zalim kepadanya, mencelanya, merendahkannya, menghinakannya, memfitnahnya, barakallahu fikum, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang dia berlepas diri darinya. Ini adalah kezaliman. Akan dikisas oleh Allah Azza wa Jalla kelak. Atau kezaliman yang diperbuat oleh tangannya, mencela, mencaci maki dalam tulisan-tulisan, barakallahu fikum, merendahkan, menghinakan. Ini semuanya adalah kezaliman, kelak akan dituntut pembalasannya oleh Allah Azza wa Jalla. Sangat mengerikan, sangat menakutkan, barakallahu fikum. Ini yang didengar oleh Abdullah bin Unais, yang belum didengar oleh sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu berjalan menuju Madinah, dari Madinah ke Mesir, untuk mengambil satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Min Uqbah bin Amir, fa kharaja ilaihi Uqbah fa qala lahu Ayyub. Keluarlah Uqbah kepada Ayyub Al-Ansari, lalu kemudian Abu Ayyub mengatakan, hadithna ma sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sitril muslim. Beritakan kepadaku apa yang ku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan menutupi aib saudara. Kata Uqbah ibn Amir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man satara musliman ala khizyatin satarahu Allahu yawmal qiyamah, fa'ata Abu Ayyub rahilatahu farakibaha wansarafa ilal Madinah wa mahalla rahilah. Kata beliau barakallahu fikum, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menutupi aib, kekurangan, rahasia saudaranya, Allah Azza wa Jalla akan menutupinya kelak pada hari kiamat. Siapa saja yang menutupi aib saudaranya, maka Allah Azza wa Jal akan menutup aib saudaranya. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Al-jaza'u min jinsil amal. Ketika dia berupaya menutupi aib saudaranya, kekurangan saudaranya, Allah Azza wa Jalla akan menutupi kekurangan aibnya kelak di sisinya. Bagaimana kalau antum ditugaskan untuk menjadi jasus? Cari-cari ketergelinciran, kesalahan, barakallahu fikum, seseorang, kekurangan aibnya, untuk kemudian dilaporkan. Apa anda tidak takut? Apa engkau tidak takut kepada Allah Azza wa Jal? Allah akan membongkar semuanya kelak pada hari kiamat. Kalau mungkin di dunia anda rapi menyembunyikannya, namun di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak ada yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kita harus memompa semangat untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla dengan harapan dan harapan serta harapan, dengan modal ilmu agama ini kita bisa melakukan jihad, berjihad terhadap diri kita sendiri. Ketika Abu Ayyub mendengar hadis itu, ambilnya masih di kendaraannya, mendatangi kendaraannya, kemudian barakallahu fikum berangkat balik ke kota Madinah. Allahu Akbar. Karena satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Lah kalau di majelis ilmu ustaz datang dari tempat misalkan ya daerah barakallahu fikum Purwokerto, Banyumas, atau mungkin dari Mujur atau datang ke tempat kita misalkan membacakan kitab, ya, kitab Tauhid, kitab Usulul Thalathah, berapa ilmu yang kita dapatkan di dalamnya dari wejangan-wejangan barakallahu fikum. Terkadang kita tidak bersemangat, terkadang banyak alasan yang kita berikan barakallahu fikum. Maka dari majlis ini saya mengajak segenap ikhwani dan akhwati untuk sama-sama menjaga semangat mencari ilmu barakallahu fikum. Kondisi semangat ini harus dijaga selalu, karena bisa lembek, karena bisa loyo, karena bisa lesu barakallahu fikum. Kalau suami dan istri saling bahu-membahu, suami dan istri menopang dan mendukung anak untuk bersemangat, memperlihatkan dirinya semangat, insyaallah kita berharap ini adalah modal kita menuju kebahagiaan yang abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul alaihissalatu wassalam yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan dengan ilmu agama itu jalannya menuju surga. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini barakallahu fikum diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, diterima dalam timbangan amal soleh kita di sisinya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita selalu semangat di dalamnya, karena kita tahu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan padanya, Allah berikan, Allah jadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini gambaran kekuatan ilmiah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Dan tentunya kekuatan ilmiah tidak akan berarti besar kalau tidak dibarengi dengan kekuatan amaliyah. Dua kekuatan inilah yang dimiliki oleh generasi pertama sahabat ridwanullah alim ajma'in dan generasi setelahnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana dan terwujud. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwani dan akhwati yang telah bersama-sama meramaikan rumahnya Allah Azza wa Jalla dengan majlis zikir, dengan majlis taat, majlis mudhakarah. Semoga menjadi amal soleh kita di sisinya. Allahumma amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.